إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada siang hari ini kita melanjutkan kajian Qawaid Tahdits fi Fununi Mustalahil Hadits. Dan kemudian setelahnya kita lanjutkan dengan pembacaan silsilah al-hadis ad-dha'ifah wal-mawdhu'ah. Kita masih di bab tentang ahwalur riwayah, yaitu keadaan-keadaan periwayatan. Kata beliau, sirru tikraril hadis fil jawami' was sunani wal masanid. Ya, kenapa sih ya terkadang penulis kitab-kitab hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud seringkali mengulang-ulang hadis, padahal hadis itu sudah pernah disebutkan di tempat yang ya apa yang telah berlalu. Bahkan terkadang seringkali disebut apa diulang itu sampai berkali-kali. Mari kita mendengar jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar ya ketika beliau menyebutkan tentang sebab kenapa Imam Bukhari rahimahullah melakukan hal itu. Kata beliau, qala Al-Hafidz Abu Fadl Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi فيما رويناه عنه في جزء سماه جواب المتعنت. Berkata Al-Hafidz Abu Fadl Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan kepada kita dalam sebuah juz yang disebut dengan yang dalam sebuah buku yang berjudul Jawabul Muta'annid. Beliau berkata, "I'lam anna Al-Bukhari rahimahullah كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه وقلما يريد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد وإنما يريده من طريق أخرى لمعان نذكرها Allahu a'lam bi muradihi minha." Kata beliau, ketahuilah Imam Bukhari rahimahullah seringkali ya menyebutkan hadis dalam bukunya tersebut ya di beberapa tempat, artinya diulang-ulang. Di mana beliau berdalil ya dengan hadis tersebut pada setiap babnya masing-masing dengan sanad yang berbeda. Lalu beliau ya mengeluarkan fikih hadis yang sangat bagus sekali yang ditunjukkan oleh bab yang beliau keluarkan hadis tersebut. Namun Imam Bukhari itu ya ketika menyebutkan hadis tersebut di tempat lain jarang sekali beliau menyebutkannya dengan sanad yang sama. Ingat ya akhi bahwa sanad itu artinya silsilatul rijal ya, yaitu rantai perawi yang menyampaikan kepada matan, dan matan itu adalah perkataan Rasulullah atau sahabat dan yang lainnya. Nah, Imam Bukhari ketika mengulangi hadis tersebut di bab yang lain atau menyebutkan hadis tersebut di tempat yang lain, biasanya beliau ya membawakan hadis tersebut dari sanad dari jalan yang berbeda. Ya. Beliau sebutkan dari jalan yang berbeda karena ada tujuan-tujuan tertentu yang insyaallah kata beliau kami akan sebutkan. Faminha, di antara tujuan Imam Bukhari menyebutkan ya hadis yang sama tapi dengan sanad yang berbeda, annahu yukharrijul hadits an sahabiyyin thumma yuriduhu an sahabiyyin akhar wal maqsudu minhu an yukhrijal hadits an haddil gharabah. Bahwa ya terkait beliau Imam Bukhari membawakan hadis di suatu tempat dari seorang sahabat, lalu beliau bawakan di tempat lain dari sahabat lain, sehingga apa? Ya, hadis tersebut keluar dari definisi gharib, artinya yang cuma berasal dari satu sahabat saja. Wakadzalika yaf'alu fi ahli tabaqati tsaniyah wa tsalitsah wa haluma jarra ila masyayikhihi. Demikian pula beliau lakukan itu ya pada tabaqat kedua setelah sahabat berarti tabi'in. Ya, dan para ulama membagi apa tabi'in menjadi tiga tabaqat ya. Kibarut tabi'in, tabi'in besar, tabi'in pertengahan dan sigarut tabi'in yaitu dan tabi'in kecil. Nah biasanya ya beliau terkadang membawakan dari sahabat yang berbeda. Demikian pula dari tabaqat yang kedua, tingkatan kedua juga yang berbeda. Sehingga apa ya akhi? Ya hadis ini semakin kuat, semakin apa namanya bertambah kekuatannya dengan adanya jalan lainnya. Wa minha di antara tujuan Imam Bukhari melakukan itu, annahu sahaha ahadits ala hadhihi alqa'idah yashtamilu kullu hadithin minha ala ma'anin mutaghayyirah fayuriduhu fi kulli babin min tariqi ghairi tariqi alula. Bahwa beliau mensahihkan hadis-hadis di atas kaidah tadi, di mana setiap hadis yang mencakup makna-makna yang berbeda-beda, setiap kalimatnya itu berbeda-beda. Akhirnya apa? Ya beliau sebutkan hadis tersebut yang sama. Karena apa? Ternyata hadis itu mempunyai faedah yang faedah yang banyak. Sehingga beliau menjadikan satu hadis tersebut terkadang dalam beberapa bab. Ya, kenapa? Karena hadis itu yang menunjukkan kepada beberapa faedah fikih misalnya. Wa minha dan diantaranya juga ahadits yarwiha ba'dhu ruwati tammah wa yarwiha ba'dhu mukhtasarah fa yuriduha kama ja'at liyuzila syubhah 'an naqiliha. Di antaranya hadis-hadis yang beliau bawakan itu ternyata ya sebagian perawinya meriwayatkannya secara sempurna, sementara sebagian perawi lain ya meriwayatkannya secara ringkas. Maka beliau pun sebutkan sesuai dengan yang beliau dengar dari perawi-perawi tersebut. Ya, ada yang secara sempurna, ada yang secara ringkas. Barangkali ketika Imam Bukhari mendengar dari perawi fulan, ternyata beliau mendengarnya secara ringkas. Sementara beliau mendengar dari perawi yang satu lagi, ya ternyata beliau dengar secara sempurna. Wa minha, di antaranya juga, anna ruwata rubbama ikhtalafat ibaratuhum. Ya barangkali para perawi itu ungkapan-ungkapan mereka di dalam membawakan hadis ternyata berbeda-beda walaupun maknanya satu. Ya. Fa haddatsa rawin bi haditsin fihi kalimah tahtamilu ma'na wa haddatsa bi akhar. Fa'abbara an tilka al-kalimah bi 'ainiha bi ibaratin ukhra tahtamilu ma'nan akhar. Fayuriduhu bituruqihi idha sahat ala syartihi wayufridu likulli lafdhatin baban mufrada. Ya, misalnya kata beliau, seorang perawi menyampaikan sebuah hadis dengan sebuah kalimat ya, sementara perawi lain dengan kalimat yang lain ya, dengan kata yang lain ya, artinya ketika mengungkapkannya itu yang satu dengan kata ini, yang satu dengan kata yang lain, walaupun mungkin maknanya sama, ya tapi sinonim saja. Lalu kemudian, ya beliau menyebutkan hadis tersebut dengan jalan-jalannya, ya dan beliau menyendirikan setiap lafaz itu pada bab tersendiri. Ya subhanallah, itulah ya akhi, ya kepandaian dan kecerdasan Imam Bukhari yang luar biasa. Wa minha ahadithu ta'arada fiha al-waslu wal-irsal wa rajjah indahu al-waslu fa'tamadahu wa awrada al-irsala munabbihan ala annahu la ta'thira lahu indahu fil wasl. Di antara alasannya juga ya bahwa hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tersebut ternyata Ya, ada jalan yang mausul sampai ke Rasulullah. Ada juga jalan yang mursal sampai kepada tabi'in saja. Ya. Atau mauquf misalnya. Ternyata Imam Bukhari lebih mengunggulkan jalan yang mausul, yang bersambung itu. Dan itu yang dipegang oleh Imam Bukhari. Lalu kemudian beliau bawakan lagi jalan yang lain yang mursal tadi untuk mengingatkan bahwa jalan ini tidak mempengaruhi jalan yang mausul tadi. Ya, artinya itu bukan ilat, seakan-akan beliau ingin mengingatkan bahwa itu bukan penyakit hadis. Ya. Bisa jadi karena misalnya perawi yang meriwayatkan secara mausul juga ya tak kalah thiqahnya atau bahkan mungkin lebih thiqah daripada yang meriwayatkannya secara mursal. Wa minha ahadits ta'arada fiha al-waqfu war-raf'u. Ya, di antara alasannya juga barangkali hadis-hadisnya tersebut ada jalan yang mauquf cuma sampai sahabat. Ada juga yang jalannya marfu sampai kepada Rasulullah. Dan ternyata Imam Bukhari lebih menguatkan yang marfu yang sampai ke Rasulullah. Ya, dan beliau kemudian menyebutkan yang mauquf untuk mengingatkan bahwa yang mauquf ini ya tidak mempengaruhi yang marfu tadi. Ya. Wa minha ahadits zada fiha ba'd ar-ruwah rajulan fil isnad wa naqasahu ba'dhum fayuriduha 'ala al-wajhayn haitsu yasihu indahu anna ar-rawi sami'ahu min shaykhin haddatha bihi an akhar thumma laqiya al-akhar fahaddatha bihi fakana yarwihi 'ala al-wajhayn. Di antara tujuan atau alasan Imam Bukhari juga membawakan hadis-hadis tersebut ya berulang-ulang bahwa terkadang hadis tersebut di dalam sanadnya ada tambahan perawi yang tidak ada pada sanad yang lain. Misal dalam satu hadis sanadnya hanya 4 orang. Tapi beliau bawakan lagi sanad lain tapi sanadnya 5 orang, ada tambahan di tengah-tengahnya. Iya. Yeah. Tapi menurut Bukhari itu bukan ilat, bukan penyakit yang bisa membuat hadis itu cacat. Kenapa? Karena perawi tersebut mendengar dari si A, ya, secara apa namanya, dari seorang syekh, ya, secara langsung. Kemudian ia mendengar lagi dari syekh yang lainnya, ya, secara langsung juga, yang kemudian setelah itu bertemu. Ya, misalnya yang pertama dari A, dari B, dari C, dari E. Ya, dari A, dari B, dari C, dari E. Kemudian beliau membawakan lagi dari A, dari B, dari C, dari D, dari E. Berarti ada tambahan si D ini. Ya, kok ada tambahan si D? Padahal yang sanad yang pertama C langsung meriwayatkan dari si E. Sanad yang kedua ya dari C. Dari D, dari E. Nah, kata Imam Bukhari, ya, kalau memang si C memang bertemu dengan si E, kenapa? Bisa jadi dia pertama mendengarnya dari si D dulu, dari si E. Kemudian setelah itu si C bertemu langsung si E. Ya, sehingga itu bukan penyakit hadis. Wa minha annahu rubbama awrada hadithan an anahu rawihi. فيرويه من طريق أخرى مصرح مصرحا فيها بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن. Ya, di antaranya barangkali beliau membawakan suatu hadis dengan sanad perawi tersebut ya meriwayatkan dengan an fulan an fulan an fulan an fulan dari gitu. Lalu ia meriwayatkan dari jalan lain, ya dengan lafadz haddatsana yang menunjukkan langsung mendengar. Ya. Karena memang Imam Bukhari ini syaratnya cukup ketat di akhir ya. Karena Imam Bukhari itu untuk hadis mu'an'an, beliau mensyaratkan harus thubutul liqa. Walau marra wahidah harus si perawi, si murid itu bertemu dengan gurunya. Itu memang syarat yang beliau syaratkan di dalam sahihnya. Makanya dari sisi sini, ya, Sahih Bukhari lebih diunggulkan daripada Sahih Muslim. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Hafiz melanjutkan, wa amma taqti'uhu lil hadis fil abwab taratan wa iqtisaruhu minhu ala ba'dhihi ukhra. Fadhalika li'annahu in kana al-matnu qasiran. In kana al-matnu qasiran hum murtabitan ba'dhuhu bi ba'din wa qad ishtamala 'ala hukmayn fa sa'ida. فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية. Adapun kata beliau memotong-motong hadis dalam beberapa bab, itu sering beliau lakukan juga, atau beliau meringkas hadis, ya. Yawakti soruhu minhu ala ba'di ukhra, atau beliau hanya sebatas membawakan sebagian hadis saja, padahal hadis itu kalau dibawakan secara lengkap panjang. Ya. Fadzalika, karena kenapa? Jika ternyata matannya itu pendek atau matannya panjang tapi saling bersambung berhubungan satu sama lainnya dan mengandung dua hukum atau lebih. Ya, maka biasanya beliau ulang ya sesuai dengan babnya tersendiri dengan faedah hukum yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Ya. Namun tetap beliau tidak mengkosongkannya dari faidah hadis. Apa itu? Wahya iraduhu lahu an syaikhin siwa syaikh alladhi akhrajahu anhu. Itu dengan cara membawa jalan lain. Itulah Masya Allah Imam Bukhari itu tidak mau membawa hadis, dua hadis yang sama dengan jalan yang sama. Ya beliau selalu membawakan dua hadis itu dengan jalan yang berbeda. Ya subhanallah ya akhi. Dan itu Imam Bukhari adalah memang seorang jabalul hifadz. Ya, gunungnya hafalan. Ya. Ini diantara makna-makna kenapa Imam Bukhari membawakan atau terkadang mengulang-ulang hadis tersebut pada beberapa tempat di dalam kitab sahihnya tersebut. Demikian pula ya yang dilakukan oleh para ulama ya seperti Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi itu biasanya tidak jauh dari faidah-faidah yang ingin dia berikan di dalam membawakan hadis tersebut. Saya kira cukup dulu ya pembahasan qawaidut tahditsnya. Kita lanjutkan dengan pembacaan silsilah hadis dhaifah wal mawdu'ah. Kita masuk hadis yang ke-6. Tanakkabul ghubar fa innahu minhu takunun nasmah. Hendaklah kalian bergelut dengan gubar ya, yaitu debu. Karena darinya ia tercipta nasmah, itu manusia. Hadis ini kata Syekh Al-Albani, la a'lamu lahu asla. Aku tidak mengetahui hadis ini ada asalnya. Disebutkan oleh Ibn Athir dalam ya kitab An-Nihayah dan menyebutkan hadis tersebut, dan aku tidak mengetahui akan adanya asal secara marfu. Dan Ibn Sa'ad meriwayatkan dalam At-Tabaqatul Kubra dengan sanadnya, wa qala Abdullah bin Salih Al-Misri dari Harmalah bin Imran, dari orang yang menceritakan kepada mereka yang majhul di sini, tidak diketahui siapa dia, dari Ibn Sandar ya maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Amr bin Al-As datang bersama Ibn Sandar ya bersama mereka. Dan adalah Ibnu Sandar dan beberapa orang bersamanya berjalan di hadapan Amr bin Al-As sehingga menimbulkan apa debu yang berterbangan ya. Faja'ala Amr tarf ya tarfa imamati ala anfihi. Ya kemudian beliau pun menjadikan apa namanya ujung sorbannya tersebut ya untuk menutupi hidungnya. Lalu kemudian beliau berkata, ittaqul ghubar. Ya, hati-hati dengan debu. Fa innahu awshak syai'un dukhulan wa ab'adahu khurujan. Ya, karena debu itu, kata beliau, sangat cepat masuk dan susah keluar. Wa idza waqa'a 'ala ri'ah, ya sara nasmah. Dan kalau sudah masuk ke mana? Ke paru-paru, jadilah ia nasmah. Ya. Artinya, sebuah makhluk. Ya. Membuat bikin penyakit begitu. Kata beliau, riwayat ini mauquf. dan juga sanadnya tidak sah. Kenapa? Ya, karena Ibnu Sa'ad di sini menjadikannya mu'allaq. Beliau hanya berkata waqala Abdullah bin Shalih Al-Misri, dan ini mu'allaq. Tidak disebutkan oleh Ibnu Sa'ad ya sanadnya kepada Abdullah bin Shalih Al-Misri. Yang kedua, Abdullah bin Shalih Al-Misri juga dhaif. Ya. Dan yang ketiga, ya perantara antara Ibnu Harmalah dan Ibnu Sandar juga tidak disebut siapa, dia majhul. Sehingga ya akhi hadis ini dengan sanad tadi ya tanakkabul ghubar fa innahu minhu takunu nasma adalah hadis yang tidak ada asalnya. Hadis yang ketujuh kata beliau itsnatan la taqrabhuma, dua perkara jangan kamu dekati dia. Asyirku billah wal idraru bin nas, mempersekutukan Allah dan memberikan mudarat kepada manusia. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ya dengan lafaz khoslatan laisa fawqahuma syai'un minasy syarr. Asyirku billah wa dharru li ibadillah wa khoslatan laisa fawqahuma syai'un minal birr. Al-imanu billah wa naf'u li ibadillah. Ada dua perangai yang tidak ada yang lebih buruk dari keduanya. Yang pertama syirik, mempersekutukan Allah, dan yang kedua memberikan mudarat kepada hamba-hamba Allah. Dan ada dua perangai yang tidak ada kebajikan yang melebihi keduanya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Syekh Albani berkata ya la yu'raf lahu aslun, hadis ini tidak ada asalnya. Walaupun maknanya betul. Dari mana kita tahu maknanya betul? Ya, ya dari kita lihat hadis-hadis yang menunjukkan bahwa syirik itu merupakan dosa yang paling besar, ya. Juga memberikan mudarat kepada manusia pun juga termasuk kezaliman. Namun, ya untuk kita katakan bahwa ini hadis dan sabda Rasulullah tidak boleh. Kenapa? Karena hadis ini tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya ditemukan di dalam kitab-kitab para ulama. Oleh karena itu Al-Iraqi di dalam takhrij Ihya Ulumuddin berkata dzakarahu sahibul firdaus min hadis Ali wa lam yusnidhu waladuhu fi musnadihi. Ia disebutkan oleh sahibul firdaus dari hadis Ali tapi ia tidak menyebutkan sanadnya. Ia enggak disebutkan sanadnya. Berarti kalau tidak ada sanadnya ya demikian buah As-Subki ya memasukkan dalam hadis-hadis yang tidak ditemukan sanadnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin sehingga di sini la aslalahu, tidak ada asalnya. Hadis yang ke-8, hadis ini cukup masyhur, sering kali dibawakan oleh para khatib-khatib. Yaitu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Hadis ini ya secara marfu tidak ada asalnya, artinya bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ia diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah dalam Gharibul Hadis secara mauquf. Beliau berkata haddatsani Sijistani, haddatsana Al-Asma'i عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عائب بن العزار عن عبد الله بن عمر أنه قال فذكره موقوفا. هي dari jalan As-Sijistani, حدثنا الأسمعي dari حماد بن سلمة dari عبيد الله بن العزار dari عبد الله بن عمر. Ya, beliau mengatakan demikian. Beliau mengatakan ya beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup ya untuk selama-lamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Namun di dalam sanadnya ada Ubaidullah bin Al-Aizar, kata beliau saya belum menemukan biografinya. Ya, namun dalam tarikh Bukhari dan Jarh wa Ta'dil disebutkan ya bahwa Abdullah Ubaidullah bin Al-Aizar ini dianggap thiqah oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ya, dan dia meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri sehingga sanadnya terputus. Ya, sebab di sini dikatakan Ubaidullah bin Al-Aizar dari Abdullah bin Amr. Ya, sementara ya Abdullah Ubaidullah ini tidak bertemu dengan sahabat, berarti sanadnya terputus. Ya. Dan ini dikuatkan lagi dengan yang ada dalam Zawaid Musnadul Harith, disebutkan bahwa Abu Ubaidullah bin Al-Aizar berkata, aku bertemu dengan seorang syekh di Ramal. Dia dari seorang Arab Badawi yang sudah tua. Ya, aku berkata, aku bertemu salah seorang dengan sahabat. Apakah engkau bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah? Ia berkata, iya. Siapa dia? Dia berkata, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini menunjukkan sehingga sanadnya terputus. Ya. Dan telah diriwayatkan secara marfu, dikeluarkan Imam Bukhari Al-Baihaqi dalam sunannya dari jalan Abu Salih. Haddatsana Al-Laits an Ibn Ajlan an Maula li Umar ibn Abdul Aziz an Abdullah ibn Amr ibn Al-As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadzakara fi tamami haditsin awwalahu in hadha ad-din matin fa'awghil fihi bi rifqin wa la tubghid ila nafsika ibadat rabbik فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى فاعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبدا واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غدا. Imam Baihaqi meriwayatkan dari jalan Abu Salih, ya hadatsana Al-Laits dari Ibnu Ajlan dari Maula, ya dari Umar bin Abdul Aziz dari Abdullah bin Amr bin As, di situ ada lafaz beramalah, ya, dengan amalan yang menyangka bahwa dia akan mati. Ya, dan waspadalah. Ya. Dengan kewaspadaan dan di mana ia akan khawatir akan mati besok. Tapi sanad hadis ini juga ada dua ilat. Yang pertama, Maula Umar bin Abdul Aziz majhul, enggak ada ketahui siapa dia. Abu Shalih dhaif, lemah. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Apa namanya? Hadis dengan lafaz i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu itu akan hidup selamanya, ya. Dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Itu hadis yang tidak ada asalnya secara marfu. Dan secara mauquf juga sanadnya lemah. Ya. Namun memang secara makna betul, tapi tidak boleh dikatakan bahwa ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh dikatakan bahwa itu termasuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kalau kita katakan itu sabda Rasulullah berarti kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Saya kira cukup, ya. Jazakallahu khair, mengucapkan kepada Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam atas materi dan pembacaan hadis-hadis dhaif yang terdapat dalam kitab yang dibacakan dari kitab Sasil Hadis Dhaifah yang disusun itu oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung. Silakan di line telepon 021-823-6543. Kami sampaikan kembali di 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kami akan berikan kesempatan yang pertama untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan di line telepon. Kami berikan kesempatan. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Pak Iskandar. Pak Iskandar di mana, Pak? Di Cinere. Silahkan, Pak. Ini ada dua pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ini Ustaz, ya, kalau umpamanya itu kan ada yang mengatakan talak itu dibenci Allah, apa namanya, talak itu halal tapi dibenci Allah, itu hadisnya sahih apa enggak? Pertanyaan yang kedua, mengenai perkataan Saidin, Ustaz, ada hadisnya yang sahih enggak? Itu kan kadang-kadang ada yang mengucapkan dan ada yang enggak gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Iskandar. Silakan, Ustaz. Hadis yang pertama tadi yaitu abwabul halal ilallah at-talaq, ya. Apa namanya, halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Itu hadis yang apa namanya, dhaif, dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya. Dari periwayatan Muhammad bin Khalid, dari Ma'ruf bin Wasil, dari Muharib bin Dithar, dari Ibn Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau berkata, la alamu rawahu an ma'ruf illa Muhammad bin Khalid wa huwa mimman yuktabu hadithuhu. Ya, aku tidak mengetahui ada yang meriwayatkan dari ma'ruf dari kecuali Muhammad bin Khalid. Ya. Dan dia termasuk orang yang boleh ditulis hadisnya, kata Syalbani, dan dia dianggap thiqah oleh Ad-Darqutni. Akan tetapi sanadnya muttarib. Ya, sanadnya guncang. Ya, karena disebutkan dalam sanad tersebut dia meriwayatkan demikian. Sementara ya di kali lain ia meriwayatkan dari Murrah dari Al-Waddah dari Muharib bin Dithar. Ya. Karena adanya ittirab di dalam sanad, sehingga hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun Sayyidina di dalam lafaz-lafaz salawat, saya belum menemukan sampai hari ini ya para perawi hadis ketika menyebutkan salawat-salawat yang ada di dalam salat, ya, seperti salawat Ibnu Mas'ud, ya, salawat yang diriwayatkan oleh para ulama para perawi, para sahabat Rasulullah SAW, itu tidak ada satupun para ulama hadis yang menambahkan dengan lafaz Sayyidina. Ya. Sebab kalau kita tambahkan, berarti kita menambahkan sesuatu yang tidak ditambahkan oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hatta Imam Bukhari, Imam Muslim, kalau kita baca kitab-kitab mereka, mereka tidak menambahkan lafaz Sayyiduna itu. Ya, maka ya kalau kita menambahkan secara sengaja, ya khawatirnya kita termasuk pedusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menambahkan sebuah lafaz yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah dan tidak pula diriwayatkan oleh para sahabat. Naam. Baik, Ustaz. Ada pengucapan di luar ibadah atau di luar salat, apakah tetap dilarang? Kalau kita menyebutkan Rasulullah, ya, selain di salawat ataupun yang lainnya, kita katakan Sayyiduna Muhammad SAW, ya, saya katakan boleh-boleh saja. Walaupun demikian, itu bukan kebiasaan salafun salih. Ya, para salafus salih dari kalangan sahabat, para tabi'in, mereka seringnya menyebutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh sebagian kaum Quraisy dengan mengatakan anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau adalah sayyid kami dan anak dari sayyid kami, apa kata Rasulullah? As-sayyidu Allah, as-sayyid itu hanyalah Allah. Ya, seakan-akan beliau tidak suka untuk dipanggil dengan seperti itu. Nah, jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Kembali kita berikan kesempatan untuk yang kedua, ada Ummu Aisyah di Cibarusa. Silakan Ummu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh tidak memperbanyak atau mengcopy CD-CD Islami seperti murotal atau ceramah yang kita beli, kita copy ke dalam laptop atau HP, padahal di situ ada tulisan dilarang mengcopy atau memperbanyak, apa hukumnya, Ustaz? Nah, itu saja, Bu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan. Ini termasuk perkara yang dilarang oleh para ulama. Kenapa? Karena memberikan mudarat kepada siapa? Kepada yang memproduksinya. Dia sudah capek-capek memproduksi, sudah mengeluarkan dana yang cukup besar, gara-gara kita copy seenaknya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ya, hancur pasaran. Akhirnya kita menzalimi dia. Ya, maka seperti ini ya telah difatwakan oleh para ulama dalam masalah ini, terutama dari Lajnah Da'imah, bahwa itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Dan sebagai tambahan mungkin saja beberapa pertanyaan yang sama, bagaimana menempatkan kajian atau ceramah ke situs-situs tertentu tanpa adanya konsultasi atau izin dari pihak yang merekam atau ustaz itu sendiri, kemudian ditempatkan begitu saja agar orang lain bisa memanfaatkan, apakah ini sama hukumnya? Jazakallah khair. Tidak diperkenankan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena bisa jadi seorang ustaz ya menyampaikan itu di majelis khusus, sehingga ya tidak cocok untuk disampaikan untuk khalayak umum. Atau yang kedua, si ustaz tersebut belum sempat mengedit, ada kata-kata yang mungkin harus diluruskan atau yang lainnya. Maka dari itu, siapa saja yang ingin memposting ya ceramah seorang ustadz, baik di YouTube atau di mana, di internet, diwajib dia memberitahu dulu si ustadz tersebut. Ya, supaya apa? Ya, ini berhati-hati. Ya, jangan sampai kemudian ia membawakan ternyata itu tidak diizinkan oleh si ustaz tersebut, ini tidak benar dan tidak adab. Ya, Allahu a'lam. Baik, saya jazakallahu khair atas jawabannya. Dan kita berikan kesempatan ketiga bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ini dari Yuli, Pak. Di mana? Di mana, Om? Afwan, di mana? Di Bekasi. Baik, silakan. Mau nanya nih, Pak. Saya kan kalau ini pulang malam, sedangkan saya mau sholat tarawih, tapi mau apa berjamaah sudah bisa, bagaimana tuh, Pak? Baik. Itu saja, Om. Tadi lu maaf. Terus kadang saya kan pingin tahajud, Pak. Mohon maaf, radio monitornya dikecilkan, ada feedback. Supaya jelas pertanyaannya, Taib, diulangi kembali, silakan. Oh iya. Saya kan mau salat tahajud, pingin salat tahajud, sedangkan kalau berjamaah kan sudah termasuk witir, ya Pak ya. Itu gimana, Pak Ustaz? Apa saya, apa ya, gimana ya, Pak? Ya, kita paham ya, itu saja, Umum. Oh iya, terima kasih ya, Pak. Afwan, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Apa maksudnya katanya? Pertanyaan pertama, ketika berpergian kemudian tidak sempat mengikuti jamaah salat tarawih di masjid, saat bagaimana untuk salat tarawih bagi wanita? Yang kedua, untuk tahajud apabila kita sudah witir bersama imam, saat. Pertama, bahwa seorang wanita yang paling baik adalah salat di rumahnya saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa buyutuhunna khairun lahunna." Ya, rumah mereka itu lebih baik buat mereka. Tapi kalau dia mau pergi sholat tarawih berjamaah di masjid misalnya, tidak apa-apa. Ya, untuk mendapatkan keutamaan misalnya sholat bersama imam sampai selesai itu mendapatkan selesai, akan sholat semalam suntuk. Ya, maka itu keutamaan. Silahkan dia pergi, tapi dengan syarat kata para ulama, yang pertama dia tidak boleh tabaruj, ya, tidak boleh memakai wangi-wangian yang bisa memfitnah para laki-laki. Ya, dan tidak boleh terjadi ikhtilat, ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Maka ini tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan. Kemudian kalau ternyata dia sudah sholat bersama imam, ya, witir, saya mau sholat tahajud lagi, ya, apakah perlu sholat witir lagi? Kita katakan tidak, karena Rasulullah SAW sabda, la witrani fi lailah, ya, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam, ya. Jadi kalau kita mau sholat tahajud malamnya, lebih baik witirnya nanti aja diakhirkan. Ya, tapi kalau kita mau pengen dapat keutamaan sholat semalam suntuk, cukup dengan imam. Makanya disebutkan dalam riwayat Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, ketika Rasulullah SAW sholat 3 malam berturut-turut itu, ya, setelah selesai sholat, Anas berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sisa waktu malam ini kita gunakan kembali untuk sholat? Ya, kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imani hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dituliskan untuknya seakan-akan sholat semalam suntuk. Katanya cukup, sudah kita cukupkan dengan sholat bersama imam, itu sudah cukup. Ya, buktinya Anas bin Malik ketika mengusulkan ke Rasulullah, bagaimana kalau sisa waktu ini kita gunakan untuk sholat sunnah lagi. Kata Rasulullah, ya, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Katanya sudah cukup itu dengan bersama imam. Ya, jadi tidak perlu kita sholat tahajud lagi. Allahu a'lam. Nah. Jazakallah khair, Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali dan sudah ada Ibu Lia di Jakarta. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mau menanyakannya, selama ini kan saya sholatnya itu mulai dari kecil tuh, mulai dari SD lah ya, pakainya itu postat ini wajah tuh wajih ya lillahi itu ya, Pak. Ini padahal saya baca di salah satu bukunya di Bogor kemarin tuh, tapi kayaknya dari Ustaz Yazid yang nggak salah, postat itu nggak ada pakai gitu. Yeah. Gimana selama selama itu postat sampai sekarang? Iya, baik, itu saja, Om. Halo, terus yang kedua gini, postat, kalau kita tidak sempat untuk salat tarawih gitu ya, tapi kita nanti dekat-dekat mau masak-masak gitu baru salat ini salat malam salat tarawihnya gitu, iya. Itu niatnya gimana, tarawih atau tahajud gitu, Pak Ustaz, ya? Baik, Itu ya, saja. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz. Hadis tentang wajah tu, wajah apa namanya? Apa doa istiftah ya. Dengan wajah tu wajah lilladzi fatara as-samawati wal ard. Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebetulnya hadisnya sahih. Cuma ya sayangnya di masyarakat kita itu mencukupkan dengan sampai wa ana minal muslimin, udah sampai situ. Ini sebuah kesalahan. Ya, sementara hadis tentang wajah tu itu panjang sekali. Yang kalau sampai wa ana minal muslimin tuh bisa dikatakan baru setengahnya atau bahkan baru sepertiganya. Ya, baru sepertiganya. Di mana disebutkan dalam hadis itu dalam riwayat Abu Daud, ya, dari Ali bin Abi Thalib adalah Rasulullah SAW apabila bangun untuk sholat beliau bertakbir kemudian berkata wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi safatara as-samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Allahumma ya Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk dhalamtu nafsi wa i'tarafu bi dhanbi faghfirli dhunubi jami'a. La yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa ant wasrif 'anni sayyi'aha. La yasrifu sayyi'aha illa ant labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadayk wa sharru laysa ilaik wa ana bik wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai situ ya. Kebanyakan di masyarakat itu menggabungkan dua doa istiftah ya. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdihi tawasila wajjahtu wajhiya. Ini Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdihi tawasila sendiri sebutnya hadis sendiri dan doa istiftah sendiri. Kemudian wajjahtu itu dibaca sampai wa ana awal muslimin, ini enggak lengkap. Makanya ya kesalahannya dari dua sisi. Sisi yang pertama ya merangkap atau menggabung dua doa istiftah yang saling berdiri sendiri. Yang kedua, membaca doa istiftah yang wajah itu tidak lengkap. Ya. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Dan pertanyaan yang kedua tadi, Ustaz. Ketika tidak sempat salat tarawih, kemudian diakhirkan di tengah malam, apa niatnya, Ustaz? Apa tarawih atau qiyamul lail? Tarawih sebetulnya qiyamul lail juga. Tidak ada bedanya antara tarawih dengan tahajud. Cuman tarawih itu menjadi sebuah nama yang masyhur untuk di bulan Ramadan. Jadi ya, kita niatnya sholat tarawih ataupun niat sholat tahajud tidak ada bedanya dan tidak berpengaruh. Allahu'alam. Nah. Baik, selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk dari Ummu Zahida di Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana korelasi antara kedua hadis tentang keutamaan sholat tarawih bersama imam di masjid hingga imam selesai pahalanya seperti sholat semalam suntuk? Apakah ini juga berlaku untuk para wanita? Dan bagaimana hadis yang berbunyi sebaik-baik tempat bagi wanita adalah sholat di rumahnya, sementara kami para wanita juga ingin mendapatkan keutamaan sholat tersebut, sholat tarawih bersama imam, mana yang lebih utama bagi wanita, Ustaz? Tetap sholat di rumahnya atau di masjid? Jazakallah khair. Perhatikan ya ikhwah ya. Sholat wajib berjamaah itu lebih utama daripada sholat tarawih berjamaah. Yang sholat wajib berjamaah saja, ternyata wanita lebih utama sholat di rumah, ya, walaupun tanpa berjamaah sendirian. Apalagi yang sholat taraweh yang sifatnya sunnah. Maka dari itu, ya, kalau si wanita tersebut sholat sendirian di rumah, ya, apa namanya, maka itu lebih utama, ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Dari Endang di Kerawang. Ustaz, apakah sahih hadis yang menerangkan bahwasanya di bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan itu diikat? Tambahan kembali, apakah yang dimaksud dengan diikat itu, Ustaz, apakah hakiki atau maknawi? Jazakallah khair. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sahihnya. Hadis itu hasan, sanadnya hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam jami'nya. Adapun yang dimaksud dengan diikat, kita wajib imani bahwa diikat itu secara hakiki. Tidak boleh kita palingkan makna ikat di situ kepada makna yang lain kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil. Maka dari itu, ya, kita imani saja bahwa para syayatin itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana cara mengikatnya kita tidak tahu. Nah. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Kembali kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Abdurrahman di Kerawang berkenan dengan masalah salat, Ustaz. Meletakkan tangan di bawah pusar ketika bersedekap saat salat, apakah ada dalil yang sahih dan bagaimana sesuai contoh Rasulullah, Ustaz? Apa? Meletakkan tangan ketika bersedekap, ya, di bawah pusar. Hadis yang menyebutkan tentang itu adalah hadis yang sangat lemah sekali. Demikian pula yang disebutkan dalam di pusar juga sangat lemah. Yang sahih hanya tidak ada saja diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Ya, dari hadis Wa'il bin Hujar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apabila salat beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Dan itu hadis sahih karena mempunyai syahid dari hadis Thaus, sehingga ya itu yang sahih. Adapun yang di atas perut dan di bawah perut itu semua riwayat-riwayat yang tidak sahih. Nah. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dari Darus di Semper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim semuanya sahih? Lalu kenapa hadis yang dikeluarkan selain keduanya ada yang dhaif? Kemudian dikeluarkan. Apakah pada tahun berapa Imam Bukhari dan Muslim itu hidup? Jazakallahu khair. Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah. Sehingga beliau ya masuk dari ulama abad ketiga Hijriah. Dan beliau ya bertemu dengan para ulama ul-kibar seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan yang selevel dengannya. Ya, Ali ibn al-Madini dan yang lainnya. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa, hafalan yang luar biasa. Dan itu diakui oleh seluruh ulama, kefiqahan beliau, subhanallah. Ya, maka Imam Bukhari kemudian menulis hadis di dalam sahihnya. Ya, menulis hadis-hadis dan ternyata beliau sudah memperlihatkan bukunya tersebut ke banyak ulama. Dan para ulama mengakui akan kesahihan hadis-hadis yang ada dalam sahih Bukhari kecuali beberapa hadis saja. Ya. Dan Imam Muslim pun demikian, ya, diakui oleh para ulama akan kepiawaian beliau di dalam ilmu hadis. Ya, dan Bukhari dan Muslim ini dua buku yang masya Allah diakui oleh para ulama dari zaman ke zaman akan kesahihan hadisnya kecuali ahruf, ya, beberapa hadis yang dinilai oleh sebagian ulama, ya, dianggap cacat. Oleh karena itu At-Tabrani ya menulis buku tentang kritik terhadap Sahih Bukhari dan Muslim. Ada sekitar 200 hadis yang beliau kritik dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, di antaranya dalam Sahih Bukhari itu ada 80 hadis, sisanya dalam Sahih Muslim. Namun kemudian ya kritikan At-Tabrani ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Hadis Sari, ya hadis demi hadis, dan beliau mengakui bahwa ya ada sekitar 4 hadis yang Ad-Darqutni. Ya, Al-Imam Ad-Darqutni. Ya. Mengakui bahwa ada sekitar 4 hadis Ad-Darqutni dalam hal ini beliau ya benar, ya. Akan tetapi karena kemasyhuran Sahih Bukhari dan Muslim ini, maka ya keduanya adalah merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Tentunya ya hadis-hadis yang memang telah ternyata dinyatakan oleh para ulama sebelum kita jauh-jauh hari sudah dinyatakan akan kelemahannya, kita berusaha untuk tidak mengamalkan atau mengetahuinya juga, Allahu a'lam. Mungkin nanti insyaallah kita akan lihat ya ada beberapa mungkin hadis-hadis yang dikritik oleh para ulama. Nah. Baik, jazakallahu khairan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Abu Ihsan di Jati Padang. Ustaz tadi khatib menyampaikan bahwasannya Rasulullah menjelaskan keutamaan salat tarawih tiap-tiap malam kepada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dari tarawih malam pertama dan salat tarawih malam ke-29 pahalanya seperti 1000 kali menunaikan haji. Apakah hadis yang menyebutkan keutamaan ini sahih? Jazakallah khair. Hadis itu batil, dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya terlebih matannya juga sangat mungkar dan aneh. Bagaimana salat tarawih melebihi 1000 kali haji? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dan di antara kata para ulama tanda sebuah hadis itu batil palsu, amalannya ringan tapi pahalanya luar biasa. Maka ya hadis ini juga tidak ditemukan dalam kitab-kitab para ulama seperti Sunan Abu Dawud atau Kitab Sittah ataupun yang lainnya, ya kitab-kitab para ulama yang bisa dijadikan sandaran. Wallahu a'lam. Nah. Sekolah khair Ustaz. Satu pesan singkat kembali kita angkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam hadis Rasul menyebutkan bahwasanya siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah maka tidak akan tersesat. Namun bagaimana kenyataannya kita dapatkan ada beberapa kelompok atau aliran yang secara nyata atau jelas bertentangan atau disesatkan oleh para ulama padahal ketika ditanya mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang salah dari keyakinan ini saja sekolah khair? Ya akhi, ya. Kita harus memahami makna berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya apa. Tentunya kita harus melihat juga ya hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang makna itu. Ya, seperti misalnya ketika Rasulullah SAW menyampaikan akan munculnya perpecahan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Rasulullah menyebutkan bahwa yang satu Islam yang selamat hana satu golongan. Siapa dia? Ma'ana alaihi wa ashabi, siapa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ini memberikan sinyal kepada kita ya bahwa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu harus dengan pemahaman generasi yang paling baik yang telah diakui ya oleh Allah dan Rasulnya akan bahkan dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah memuji tiga generasi. Ya, sebaik-baiknya manusia kata Rasulullah generasiku kemudian setelahnya. Yang juga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti para ulama. Maka dari itu akal Islam, ya siapa saja yang berpegang, yang memahami apa kembali kepada Al-Quran dan Hadis maksudnya menurut pemahaman dia, tanpa melihat bagaimana para sahabat menafsirkan, bagaimana para tabiin, tabiut tabiin dan para ulama yang telah diakui keilmuannya, ya yang mengikuti manhaj para sahabat, pasti ya orang yang memahami sendiri dengan tanpa merujuk para ulama akan tersesat jalannya. Ya. Sebab untuk memahami Al-Quran dan Hadis ini pun butuh kepada ilmu alat, penguasaan terhadap bahasa Arab yang cukup, penguasaan terhadap kaidah-kaidah usul fikih, kaidah fikih, penguasaan juga terhadap apa pemahaman yang benar, ya, sebab-sebab wurudnya, sebab nuzulnya dan yang lainnya yang merupakan ilmu-ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Ya, maka dari itu kenapa kita para ulama ya ketika mengatakan sesat tapi ternyata orangnya mereka mengatakan kami juga Al-Qur'an dan Hadis. Jawabnya karena mereka memahami Al-Qur'an dan Hadis sesuai dengan pemahaman mereka sendiri tanpa melihat bagaimana pemahaman para sahabat itu yang terutama. Ya Allah. Baik, jazakallahu khair dan ini menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Kita angkat kembali dari pendengar di rumah ada Bapak Heru di Sawangan, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tentang sholat iftitah, apakah di situ sahih? Bagaimana jika diterapkan sebelum sholat tarawih, apakah benar seperti itu pemahamannya? Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya, Pak Heru, silakan. Disebutkan dalam hadis yang dikutip Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW apabila sholat tahajud membuka sholatnya dengan dua rakaat yang ringan. Ya, mungkin itu maksudnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau buka sholat tahajud ya dengan dua rakaat yang ringan dulu, setelah itu kita sholat tahajud, maka itu memang ada contohnya gitu, dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Baik, dan menyambung pertanyaan Pak Herusal, ada pertanyaan di pesan singkat. Apabila itu dipraktekkan dalam sholat tarawih secara berjamaah, apakah ini dibenarkan syariat ini? Jazakallahu khair. Allahu'alam, tidak tahu. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan hamba Allah di Jakarta, Ustaz. Silakan. Ini menyambut pembicaraan tadi, Ustaz. Kebetulan anak suka merekam apa ceramah-ceramah Pak Ustaz Badrul Salam. Jadi anak juga meminta izin itu. Maksud kegunaannya begini, Ustaz. Karena kadang-kadang kalau kita dengar langsung tidak saya rekam, ada yang misalkan contoh hadis lewat Muslim seperti itu. Ustaz merujuk halaman sekian, nomornya sekian, karena anak juga mesti merujuk lagi gitu. Kalau enggak direkam, takut-takut lupa gitu. Nah. Mungkin itu ada doa-doa gitu, doa-doa kita hafalkan begitu. Saya minta izin ya gitu. Kedua, pertanyaan saya, apakah hadis ada pernah saya dengar hadis ada Rasulullah melakukan perangan Badar atau apa? Apa? Perang Badar atau apa seperti itu? Kemudian sampai ada sahabat bertanya, kemudian Rasulullah bertanya lagi, ada peperangan yang lebih besar yaitu melawan hawa nafsu, ada yang itu baikah gitu. Baik. Itu saja, Pak. Iya. Iya, Afwan. Jazakallahu khair atas jawabannya. Pertanyaannya, silakan, Ustaz. Tentang masalah yang pertama tadi ya, antum merekam kajian ana untuk pribadi antum dan untuk ya antum kerujuk kembali kepada buku-buku aslinya, alhamdulillah enggak masalah. Tapi kalau untuk apa namanya antum sebarkan ke orang lain, ya nantilah diperiksa dulu. Terkadang ada kata-kata yang apa namanya kita ini salah ngomong gitu. Ya, atau ternyata salah karena yang namanya hafalan kan terkadang suka berkhianat ya, ya. Ketika hafalan kita suka berkhianat akhirnya salah. Nah, kalau memang antum ingin mengecek kembali ya tentang apa namanya keabsahan atau keakuratan apa betul ada dalam riwayat ini dan itu, maka ya silakan, dan itu sangat terima kasih sekali ya kalau ternyata kemudian saya ada kesalahan kemudian diberikan atau diingatkan. Ya. Adapun hadis yang kedua tadi, roja'na milal jihadil akbar ya ilal jihadil askor, hadis itu seingat ana adalah hadis yang lemah ya, seringkali di apa namanya digunakan oleh orang-orang tasawuf ya untuk menepis jihad yang sifatnya perang. Sebetulnya masalah jihad perang itu memang ada syarat-syaratnya ya, di mana syarat jihad perang itu harus ada imam, ada daulah dan yang lainnya. Ya, selama jihad itu adalah merupakan jihad yang talabi. Adapun jihad difa'i, maka pada waktu itu ya tidak disyaratkan para ulama karena itu sifatnya membela diri. Yang jelas ya hadis tadi adalah hadis yang lemah. Yang saya ingat dan coba nanti insyaallah saya akan lihat lagi sebab kelemahannya apa. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali dari telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Baik, terputus, kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Ustaz tadi dikatakan bahwasanya barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka akan mendapatkan salat malam semalam suntuk. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika kita terbangun di malam, di tengah malam di bulan Ramadan, selain daripada menunaikan ibadah salat, jazakallahu khair? Mungkin bisa kita lakukan dengan cara membaca Al-Quran ya. Kita apa namanya kita habiskan waktu kita untuk mentadaburi Al-Quran, membaca kitab-kitab tafsir ya, bagaimana para ulama menafsirkan ayat tersebut ya, ayat-ayat, dan kita kemudian juga memahaminya. Itu masya Allah luar biasa ya, terlebih Rasulullah SAW di setiap malam bulan Ramadan beliau tadarus bersama malaikat Jibril ya, mempelajari Al-Quranul Karim. Nah. Baik, demikian Ibu Aida di Bondowoso. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Taip, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong jelaskan hadis tentang tarawih yang 4 rakaat satu salam, apakah boleh? Terus kalau 4 satu salam duduk duduk tahiyatnya iftar atau tawaruk, jazakallahu khair. Untuk yang apa namanya 4 rakaat, maka telah ada riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dengan sekali salam dan 2 tahiyat. Itu menunjukkan bahwa untuk sholat sunnah yang 4 rakaat boleh dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu 2 rakaat, 2 rakaat, dan ini yang paling utama. Ya, ini yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili wan nahari matsna matsna. Salat waktu malam dan waktu siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya pada asalnya demikian. Yang kedua yaitu boleh dengan 4 rakaat, tapi ya dengan sekali salam, tapi dengan 2 kali tahiyat. Dengan 2 kali tahiyat berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah salat qabliyah zuhur kalau tidak salah, seingat saya, ya 4 rakaat dengan sekali tahiyat, dengan sekali salam 2 kali tahiyat. Tahiyat awal di rakaat kedua dan tahiyat akhir di rakaat keempat. Ya, hadis ini sahih. Kalau ada orang berkata, bukankah Rasulullah SAW melarang kita menyerupakan witir dengan salat maghrib? Kita katakan betul. Kalau begitu kita pun tidak boleh yang menyerupakan ya salat 4 rakaat dengan salat isya. Kita katakan Anda berarti mengkiaskan. Dan kias dalam masalah ibadah itu tidak sah. Ya. Kias di dalam masalah ibadah tidak sah. Sebab kalau kita terima kias seperti itu, konsekuensinya apa? Berarti salat sunnah pun tidak boleh yang 2 rakaat, tidak boleh disamakan dengan salat subuh. Dan ini batil, ya akhal Islam azani Allah. Sementara telah ada dalil yang telah sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah salat 4 rakaat salat sunnah dengan sekali salam dan 2 tahiyat. Nah, ini berupa perbuatan Rasulullah. Ya, sementara yang 2 rakaat itu berupa sabda. Dan kaidah usul fikih berkata, apabila sabda dan sabda dan perbuatan itu saling berlawanan atau misalnya bertabrakan, maka sebetulnya lebih didahulukan perkataan daripada perbuatan. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah berkata bahwa yang paling utama adalah 2 rakaat 2 rakaat. Ya, karena itu sabda Rasulullah. Ya, beliau bersabda salatul laili, dalam satu riwayat ada tambahan salatul laili wan nahar ya masna masna. Naam. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan tambahan untuk salat yang 2 rakaat tersebut, bagaimana tahiyatnya saat duduk tawarruk atau iftiras? Jazakallah khair. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang salat 2 rakaat. Apakah duduknya iftirash ataukah duduknya tawarruk? Iya. Yang saya condong kepadanya adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini adalah pendapat jumhur, ya, bahwa ia adalah salatnya apa duduknya iftirash, yaitu duduk di atas kaki kiri ya, dan menegakkan kaki kanan. Ini berdasarkan keumuman hadis-hadis, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu an, karena Rasulullah SAW idza shalla raka'ataini ya yaqulu tahiyyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk dia di 2 rakaat beliau duduk iftirash dan mengatakan at-tahiyyat. Ya, demikian pula dalam hadis Wa'il bin Hujar ya, dan sahihkan Syekh Al-Albani dari Qoran Nasa'i, bahwa Rasulullah pernah salat 2 rakaat dan beliau duduk iftirash ya. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa walaupun 2 rakaat tetap disyariatkan atau disunahkan duduk tawarruk, yaitu kita duduk di atas pantat kita dengan kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan ya, dan kaki kanan ditegakkan ya, dan ini menjadi pendapat yang dipegang oleh ya para Syafi'iyah ya, dari kaum muslimin di Indonesia, bahkan kebanyakan ya dari mazhab Syafi'iyah memegang demikian. Dalilnya keumuman hadis Abu Daud juga yang menyebutkan bahwa di situ dengan lafaz apabila Rasulullah SAW duduk ya di rakaat yang ada padanya salam, beliau duduk tawarruk. Namun ya, kalau kita perhatikan hadis tersebut adalah untuk yang ada dua tahiyat. Ya, sebab kisah tersebut dia ya, disebutkan oleh Abu Daud, dan bahkan beliau membawakan bab ya untuk ya apa namanya yang 2 rakaat apa dua tahiyat, maaf. Ya, seperti salat zuhur, salat asar, salat maghrib. Ya, maka pada waktu itu duduknya tawarruk. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair. Demikian penanya yang bertanya perihal ini. Semoga mendapatkan pemahaman yang baik. Kita angkat kembali dari pendengar kita di Roja. Ada Ibu Hilmi di Jakarta, Bu ya? Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya hadis tentang Yasin itu adalah jantung Al-Quran, itu sahih apa? Enggak Ustaz, soalnya hadis ini sering dipakai buat saudara-saudara kita untuk mengamalkan baca-bacaan Yasin seperti Nisfu Saban ketika 3 kali karena termasuk jantung Al-Quran dan malam Jumat gitu. Itu aja, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis itu adalah hadis yang palsu. Hadis itu adalah hadis yang palsu. Di mana lafaznya inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'an Yasin. Ya, segala sesuatu ada punya jantung dan jantungnya Al-Qur'an itu Yasin. Man qara'aha fa ka'annama qara'al Qur'an 10 marrat, siapa yang membaca surat Yasin katanya seakan-akan dia membaca 10 kali ya Al-Qur'an khatam. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ad-Darimi. Ya, dari jalan Humaid bin Abdurrahman, dari Al-Hasan bin Saleh, dari Harun Abu Muhammad, dari Muqatil bin Hayyan, dari Qatadah, dari Anas secara marfu. Berkata Tirmidzi, hadis ini hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini saja. Dan Harun Abu Muhammad majhul. Dan dalam bab ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq namun tidak sahih dan sanadnya lemah. Dan juga dalam bab ini juga ada diriwayatkan dari hadis ya Abu Hurairah. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah ya mengomentari tentang hadis ini. Ya, beliau berkata, "Wa idza thabata annahu Ibnu Sulaiman kama istadharahu Adz-Dzahabi wa jazima bihi Abu Hatim, fal hadis mawdhu." Ya, kalau ternyata yang ada dalam sanad itu adalah Ibnu Sulaiman, itu maksudnya adalah bahwasanya adalah Ibnu Sulaiman, ya. Dalam sanad itu maka itu adalah merupakan hadis yang palsu. Kenapa? Karena Ibnu Sulaiman itu kadzab, ya tukang berdusta. Ya. Adapun hadis Abu Bakar yang disyaratkan oleh Tirmidzi tadi juga ya dhaif, ya. Dan ada dalam hadis Abu Hurairah dalam Ibnu Katsir mengomentari ya, mandzurun fihi perlu dilihat dan perlu diperhatikan lagi. Ya. Berkata Abu Bakar Al-Bazzar, haddatsana Abdurrahman bin Al-Fadl, haddatsana Zaid bin Al-Hubab, haddatsana Humaid Al-Makki, maula Ali Al-Qamah, dari Atta bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah secara marfu, ya tanpa ada perkataan man qara'aha. Dan di dalam sanadnya ada Humaid, dan ini majhul. Ya, sanadnya majhul. Dan hadis ini, apa namanya, telah kita ketahui tadi, ya ternyata hadis yang saya sebutkan tadi yang diriwayatkan Tirmidzi ya ada padanya Ibnu Sulaiman, dan Ibnu Sulaiman di sini ternyata dinyatakan oleh para ulama kadzab, tukang berdusta, sehingga pada waktu itu hadis ini adalah hadis yang palsu. Nah, baik saja, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ibu Sarah di Kelapa Gading, Pak. Baik. Ibu Sarah, mohon dikecilkan radio monitornya, ada feedback. Ya, jazakallahu khair, silakan. Begini Pak Ustaz, kan ada hadis juga bahwa Rasulullah kalau sholat itu sampai bengkak kakinya gitu ya Pak Ustaz. Kalau itu sholat apa yang dilakukan Rasulullah Pak Ustaz? Sedangkan kalau yang kita sering dengar itu kan cuma 11 rakaat gitu. Jadi apakah hadisnya ini sahih apa bagaimana Pak Ustaz? Ya, bisa satu lagi ya Pak Ustaz. Silakan, cukup ya. Ini Pak Ustaz, saya kan sering sholat di rumah aja, di kamar gitu ya. Terus karena panas Pak Ustaz, saya nggak suka pakai air conditioning. Jadi biasanya cuma bagian dalam pakaian saya itu hanya biasanya baju yang tidak berlengan gitu. Kemudian pakai mukena. Apakah sah sholat saya gitu Pak Ustaz? Baik, itu saja Bu ya. Ya, afwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Ini kalau dua pertanyaan suka lupa yang pertamanya. Ada pun yang pertama, Rasulullah sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Iya. Apakah ada sholat lain yang dilakukan beliau? Iya. 11 rakaat yang dilakukan Rasulullah, kalau ibu tahu, ya, panjang sekali ibu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah sholat malam, dan beliau dalam satu rakaat membaca 3 surat. Ibu tahu surat apa? Yang pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat An-Nisa, yang ketiga surat Ali Imran. Bayangkan 3 surat yang sangat panjang ini dibaca dalam satu rakaat. Ibu mampu? Ya, makanya ibu jangan menyembelekan 11 rakaat ini. Iya, 11 rakaat yang dilakukan Rasulullah itu sangat-sangat panjang sekali, luar biasa. Makanya ya, disebutkan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab bahwa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar mengumpulkan manusia untuk salat tarawih 11 rakaat, disebutkan ya, fakanu yaqra'una fi raka'atin wahidah mi'in. Mereka dahulu ya di zaman Umar itu ya, membaca dalam satu ayat itu ratusan ayat. Bayangkan, pernahkah ibu sholat tahajud ya ratusan ayat dalam satu rakaat? Ya, luar biasa. Makanya tidak aneh kalau kaki Rasul sampai bengkak seperti itu. Ya, nah. Tapi yang kedua, Ustaz. Selama apa pertama mukenanya tebal dan tidak tipis, ya, maka sah insya Allah selama apa semuanya aurat kita tertutup. Nah. Baik, jazakallah khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Umu Siti. Di mana Umu? Jakarta. Baik, silahkan. Ya, ini Ustaz, anak kalau sudah ditentukan jadi imam, sementara anak disuruhnya surah-surahnya pendek, sedangkan kita melaksanakan 11 rakaat. Dan yang paling anak utamakan adalah pertanyaan keutamaan imam. Mohon bagi perempuan ini sebaiknya jadi imam atau tidak, Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ibu, ya, seorang wanita boleh jadi imam dengan syarat yang makmumnya adalah perempuan semuanya. Ya, makmumnya semuanya perempuan. Nanti kalau misalnya ibu mau bikin jamaah khusus perempuan sendiri di rumah, ya silahkan. Ya. Tapi kalau misalnya mau gabung di masjid itu lebih baik. Ya, bersama kaum muslimin yang lainnya. Dalam artian berjamaah yang memang di zaman Rasulullah, ya mereka biasa para sahabiat itu ya datang ke masjid. Ya. Tapi kalau mau mengadakan apa namanya sholat berjamaah di rumah, bolehkah? Boleh. Tidak ada larangan sama sekali. Ya, barangkali ibu ingin mendapatkan keutamaan sholat di rumah. Bukankah sholat di rumah lebih baik buat wanita daripada sholat apa namanya sholat di masjid? Ya, betul, secara umum demikian. Ya, walaupun apakah di zaman Rasulullah ada para sahabat kumpul sendiri gitu kan? Ya, di rumah mereka berjamaah ya secara tersendiri. Nah, ini saya belum mendapatkan riwayat tentang masalah itu. Ya. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat. Apa yang salah itu dari saya dan dari syaitan, dan apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.